ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hari ini kita bab yang baru berjudul Babul Wasiyah. Bab tentang wasiyah, atau kita menyebutnya wasiat. Secara bahasa, kata wasiat adalah bermakna al-isal, artinya menyambung. Kalau orang Arab mengatakan wassa asy-syai bikadha, itu artinya wasalahu bihi, dia menyambungkannya. Karena orang yang berwasiat itu dia menyambungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat. Orang yang berwasiat, dia menyambung kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Adapun dalam pengertian secara syariat, wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Dia adalah tabarru, pemberian yang sifatnya sukarela, yang disandarkan setelah kematian, disandarkan kepada waktu setelah kematian. Jadi pemberian yang sifatnya sukarela, yang disandarkan kepada waktu setelah kematian. Ya, tentunya para pemirsa Niaga TV bisa membayangkan, dia pemberian. Tetapi pemberian ini, ya, pemberian dengan tabarru'un bihaqqin, pemberian dengan hak, tentunya dengan ketentuan yang benar. Tidak boleh lebih dari sepertiga misalnya. Ya, dia pemberian sukarela dengan cara yang benar, yang diidofahkan, artinya disandarkan, ya, kepada waktu setelah kematian. Artinya kalau sebelum kematian itu belum bisa dilaksanakan, baru bisa dilaksanakan ba'dal mauti, setelah meninggalnya seseorang. Dan wasiat ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan berdasarkan ayat Al-Quran, begitupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'an, firman Allah di surat An-Nisa ayat 11, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyyati yusi biha audain." Setelah ditunaikan wasiatnya dan juga ditunaikan hutangnya. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak semestinya atau tidak boleh seorang muslim itu memiliki sesuatu yang dia ingin wasiatkan lalu dia berlalu dua malam kecuali wasiatnya haruslah sudah tertulis. Jadi kalau kita ada sesuatu, kata Nabi, yang ingin kita wasiatkan, maka tidak semestinya, tidak boleh berlalu dua malam tapi kita belum menuliskannya. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada kita semua bahwa wasiat itu haruslah segera ditulis. Ya. Yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jangan sampai berlalu dua malam kecuali wasiatnya sudah dia tulis. Ya, kecuali wasiatnya sudah dia tuliskan. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi telah menulis wasiat, maka dia meninggal dalam kebaikan dan di atas sunnah. Wa mata ala taqi wa syahadah. Dan dia meninggal dalam kondisi ketakwaan. Wa mata maghfuran lahu. Dan meninggal dalam kondisi dosa-dosanya diampuni. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, ya, dan betapa besar keutamaan wasiat. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Tasihhu minal mukallafi al-hurri walau mubadziran." Wasiat itu sah jika dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu seorang yang balig dan berakal. Al-hur, dia adalah orang yang merdeka, walau mubadziran, walaupun dia dikenal sebagai orang yang mubazir, yaitu suka menghambur-hamburkan harta. Karena sifat mubazirnya itu tidak berpengaruh dengan wasiat. Kenapa tidak berpengaruh dengan wasiat? Karena wasiat tidak dilaksanakan kecuali setelah kematian. Dan karena wasiat itu tidak bisa lebih dari sepertiga. Maka sifat mubadzir yang dimiliki oleh seseorang tidak menyebabkan wasiat yang dia tuliskan itu batal atau tidak sah. Ya, tetap sah. Karena sifat mubadzirnya itu tidak berpengaruh kepada wasiat. Karena wasiat sudah memiliki aturan. Tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah kematian. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Thumma al-kalamu fi faslaini. Pembahasan kita secara umum, kata beliau, terbagi menjadi dua pasal. Ahaduhuma fi nasbil wasi. Yaitu di dalam memilih orang yang akan kita jadikan sebagai al-wasi. Yaitu pengemban wasiat. Jadi ada pasal pertama tentang pengemban wasiat. pembahasan kedua nanti, pasal kedua adalah tentang sesuatu yang diwasiatkan. Masing-masing ada pembahasannya. Di sini beliau berkata, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala berkata, Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Urwah Ibn Zubair, berkata, telah menjadikan Zubair Ibn Awam sebagai apa namanya, sebagai pengemban wasiat orang-orang berikut ini. Jadi orang-orang, banyak para sahabat yang menjadikan sahabat yang mulia Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an sebagai orang yang mereka amanahi untuk sebagai pengemban wasiat. Siapa saja yang sudah menjadikan Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an sebagai pengemban wasiat? Yang pertama Utsman ibni Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Al-Miqdad ibn al-Aswad, yang kelima Muti ibn al-Aswad radhiyallahu anhum. Banyak, ada 6 sahabat yang menjadikan sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala an sebagai pengemban wasiat. Faqala li Muti, maka Az-Zubair berkata kepada Muti, la aqbalu wasiyatak, aku tidak menerima wasiatmu. Maka Muti berkata kepada Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an, aku memohon kepadamu atas nama Allah dan juga atas nama ikatan rahim, demi Allah aku tidak memberikan wasiat ini kepadamu wahai Az-Zubair kecuali karena aku mendengar pendapat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, lau taraktu tirkatan, seandainya aku meninggalkan harta peninggalan atau aku memiliki janji kepada seseorang, maka itu akan aku berikan kepada Az-Zubair bin Awam. Innahu ruknun min arkanid-din, dia adalah tiang di antara tiang-tiang agama. Dari hadis ini, para pemirsa Niaga TV, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang yang kita pilih untuk mengemban wasiat, yang mana kita berikan wasiat itu kepada dia untuk disampaikan setelah kematian. Ya, bukan artinya wasiat itu untuk dia, tidak, dia pengembannya. Yang kita berikan amanah untuk menyampaikan wasiat setelah kita meninggal, itu haruslah orang yang dipilih dan bukan orang sembarangan. Artinya harus kita pilih orang tersebut. Tidak sembarangan kita memilih orang yang akan mengemban wasiat. Oleh karenanya, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa syartuhu at-taklifu wal-hurriyatu wal-adalatu wal-ihtida'u lil-musa bihi. Adapun syarat orang yang mengemban wasiat, pertama dia adalah taklif. Dia seorang mukallaf, orang yang muslim, balig, berakal. Yang kedua dia merdeka. Yang ketiga dia adalah orang yang memiliki adalah, orang yang adil, ya, orang yang berilmu. Wal ihtida'u lil musa bihi, dan dia memiliki al-ihtida'. Al-ihtida' artinya petunjuk, artinya dia paham. Ai al-qudratu ala tasarruf fi ma usiya ilaihi bihi, dia memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tindakan atas wasiat yang diamanahkan kepadanya. Falau awsa li ghairi ahlin, seandainya seseorang berwasiat kepada orang yang bukan ahlinya. Fasara indal mauti ahlan. Tetapi ketika wafat orang yang memberi wasiat, orang yang mengemban wasiat ini sudah cakap, artinya sudah bisa. Atau seseorang berwasiat li jama'atin, kepada jamaah, atau kepada satu orang, misalnya Zaid. Lalu setelah ke si Zaid, diganti lagi ke si Amr. Atau dia berkata kepada orang yang mengemban wasiat, ya, kalau kamu nanti merasa tidak sanggup, titipkan wasiat ini kepada orang yang kamu anggap pantas. Ya, au ja'ala lil wasi an yusi man yakhtar. Atau dia memberikan hak kepada pengemban wasiat agar dia mewasiatkan kepada orang yang dia pilih. Dalam semua kondisi ini sah. Ya, sah memberikan wasiat kepada orang yang sebenarnya dia ketika pemberi wasiat itu masih hidup, itu belum ahli. Artinya belum memiliki kecakapan untuk mengemban wasiat. Tapi ketika meninggal, ya dia sudah dewasa, sudah cakap dan lain sebagainya, maka itu boleh. Atau dia berwasiat, ya memberikan amanah wasiat kepada sekelompok orang. Atau kepada satu orang yang namanya si Zaid. Atau dari si Zaid diganti ke si Amr. Atau dia mengatakan kepada orang yang dia berikan amanah untuk menyimpan wasiatnya, ya nanti kalau kamu merasa tidak sanggup, kamu wasiatkan lagi ke orang yang kamu anggap pantas. Ya, soha, ya, dalam kondisi-kondisi ini, wasiat itu dianggap sah. Lalu dikatakan, وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُوسِي وَلَوْ أَلَى التَّرَاخِي. Dan tidak sempurna illa, kecuali bil qabuli, dengan adanya qabul, ada ijab, ada qabul, adanya qabul, ba'da, setelah mautil musi, setelah kematian orang yang memiliki wasiat. Ya, tidak sempurna artinya tidak bisa dijalankan itu yang namanya wasiat kecuali ketika orang yang berwasiat itu meninggal. Walikullin minhuma al-azlu mata sya'a. Bagi kedua belah pihak, baik al-musi, baik orang yang berwasiat atau orang yang diberikan amanah untuk menyimpan wasiat, kedua belah pihak itu al-azlu matasha'a, boleh membatalkannya kapanpun mereka inginkan. Orang yang berwasiat boleh membatalkan wasiat, dan orang yang mengemban wasiat boleh juga menolak, oh saya gak mau dititipi wasiat itu, saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik dan saya tidak bisa menanggulanginya, saya tidak bisa menyelesaikannya, oh saya tidak enak, macam-macam. Dua-duanya boleh. Yang memberikan wasiat boleh membatalkan, yang menerima mengemban amanah wasiat dari orang untuk disampaikan pun, kapanpun dia boleh menolak atau bahkan membatalkan wasiat tersebut. Tentunya yang membatalkannya adalah yang memberikan wasiat. Adapun yang mengemban wasiat, ya, dia boleh mengembalikan wasiat tersebut. Jangan ke saya deh nitipnya, saya khawatir tidak bisa melaksanakan wasiat itu setelah kematianmu. Wala tasihul wasiatu illa fi ma'rufin wa birrin. Wasiat itu tidak sah kecuali dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang baik. Taqadai dainin, contohnya membayar hutang. Wadainin, qaqda'i dainin, contohnya membayar hutang. Wahajjin, melaksanakan haji. Wan nadhari fi amril aulad, atau wasiat untuk melihat kondisi anak-anak. Ya, kalau saya wafat, tolong kamu lihat anak-anak saya. Ya, kalau ada yang melamarnya, tolong kamu perlihatkan calonnya itu apakah memang sekufu atau tidak sekufu. Itu diperbolehkan. Ya. Walaisa lahu an yusi 'alal auladi wasiyan wal jaddu abul ab hayyun ahlu lil wilayah. Tidak boleh dia mewasiatkan anak-anaknya kepada seseorang, padahal kakeknya, yaitu bapak dari bapaknya, masih hidup dan dia punya hak sebagai wali. Ya, artinya tidak boleh seseorang berkata, kamu jadi wasi saya ya, bahwa setelah saya meninggal tolong anak-anak saya diurus dan lain sebagainya. Ya, anak-anak saya diurus, diperhatikan dan lain sebagainya, padahal kakeknya masih ada misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Li'anna wilayatahu 'alaihim thabitatun bisyari'. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, karena yang namanya kakek, yaitu bapaknya bapak, tanpa ada wasiat pun, ya memang syariat telah memberikan apa, menetapkannya untuk mereka, maka tidak boleh dicabut oleh apa, oleh wasiat, hak perwalian tersebut. Itu kaitan dengan nasbul wasi, yaitu memilih pengemban wasiat. Ya, jadi dia haruslah orang yang mukallaf, muslim balig, berakal, merdeka, adil. Dia memiliki kemampuan juga untuk bisa menjalankan wasiat tersebut, ya, dan lain sebagainya. Adapun pasal yang kedua, para pemirsa Niaga TV, adalah terkait dengan sesuatu yang diwasiatkan atau al-musa bihi. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tajuzul wasiyatu bi thulutsil mal fama dunahu. Boleh berwasiat harta, ya. Boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang dari itu. Boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang dari itu. Wala tajuzu biziyadati alaihi. Dan tidak boleh berwasiat harta lebih dari sepertiga. Wal muradu thuluthuhu indal maut. Dan yang dimaksud dengan sepertiga adalah sepertiga dari yang ditinggal ketika seseorang itu meninggal. Ya, harta peninggalan setelah seseorang meninggal. Fa in kana warasatuhu agniya nudibastifa'u thuluth. Apabila ahli warisnya adalah orang-orang kaya, maka disunnahkan agar disempurnakan menjadi sepertiga. Ya, walaupun kata dijelaskan oleh para ulama, ini pendapat yang ghairu mu'tamad. Artinya pendapat yang tidak kuat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi walaupun keluarga ahli warisnya itu kaya, ya semestinya tidak sepertiga. Kurang dari itu lebih utama. Ya, kurang dari sepertiga lebih utama. Karena Nabi berkata, wasthuluthu fasthuluthu kathir. Sepertiga itu pun kebanyakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fala. Tetapi kalau ahli warisnya itu bukanlah orang yang berkecukupan, maka tidak perlu menyempurnakan sampai sepertiga. Bahkan saat kaya pun, menurut pendapat yang lebih kuat, tidak harus digenapkan jadi sepertiga. Adapun dalil terkait dengan sepertiga itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Nabi, ya, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku, ya, maka aku berkata, saat itu Sa'ad sedang dalam kondisi sakit dan beliau merasa putus asa, lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Ya, Maka Rasul berkata, tidak boleh. Lalu Sa'ad berkata, asyaturu, setengahnya boleh tidak? Maka Rasulullah berkata, tidak, tidak boleh. Maka Sa'ad berkata, sepertiga boleh tidak? Maka Nabi berkata, fathuluthu wa thuluthu kathirun. Ya sudah, berwasiat sepertiga saja, itu pun kebanyakan. Itu pun banyak. Innaka antada warasataka agniya'a. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya. Khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aidihim. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, dalam kondisi cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi susah yang mengharuskan mereka berkeliling mengharap bantuan manusia. Wa innaka mimma mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqah. Ya, apapun yang engkau infakkan itu adalah sedekah. Sampai makanan yang kamu angkat ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya. Dan pada hari itu memang Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memiliki seorang anak laki-laki, tetapi hanyalah memiliki seorang anak perempuan. Baik, para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan, belum selesai ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Bismillah, alhamdulillah atas izin Allah, kami telah melaksanakan Halal Indonesia Expo pada tahun 2019 dan 2022. Insyaallah kami akan menghadirkan event Halal Fair Series di berbagai kota sebagai bagian dari event Halal Indonesia Expo 2023. Tunggu kami di berbagai kota besar. Beragam aktivitas dan acara menarik akan hadir. Halal. Oke. Halal. Dan masih banyak lagi.

tidak tahu apakah yang dilakukannya itu telah sesuai dengan sunnah ya atau lain sebagainya. Lebih baik ya, apalagi itu sifatnya pilihan, dan sekarang di mana-mana banyak tempat majelis untuk tahsin Al-Qur'an ya, dicari tempat yang lain yang lebih baik ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya belum terdengar dengan jelas. Ya, putar posterkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Baik. Sekarang kan Pak Ustaz lagi ramai di YouTube Pak Ustaz tentang sebuah diskuit yang katanya diskuit itu ada simbol salibnya, ada simbol negatifnya, ada simbol Yahudinya Pak Ustaz. Jadi kritis itu Pak Ustaz, dari kerajaan itu dijilat, dijelupin, terus dimakan Pak Ustaz. Apakah kalau kita Pak Ustaz makhluk diskuit itu? Katanya karena Pak Ustaz kan diskusi itu Pak Ustaz katanya ada dalam ilmu ini ada. Tapi katanya di bentuk kuenya ada simbol palisnya, simbol yang putihnya, sama simbol iluminasinya Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, apakah kita Pak Ustaz, apa tapi yakin nanti penjemputan hukum berat Pak Ustaz? Soalnya Pak Ustaz kan kemarin penjemputan kita tangkap Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, assalamualaikum. Terima kasih Pak Fadil, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Iya, saya juga mendengar ada biskuit yang viral ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Fadil. Tentunya kalau bicara halal, itu ada lembaga yang mengurus ya. Dahulu yang mengurusnya itu adalah MUI, ada LPPOM MUI, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan MUI. Yang mereka mengeluarkan apa sertifikat halal, walaupun beberapa tahun kebelakang diambil alih oleh Kementerian Agama ya, Kementerian Agama mengambil alih penerbitan sertifikat halal ya, itu sudah ada lembaganya di negara kita ya. Terlepas dari itu semua, kalau memang ada produk seperti yang digambarkan oleh Pak Fadil itu, tentunya ini menjadi tantangan untuk para pengusaha muslim, bagaimana mereka bisa hadir ya, bukan hanya menghadirkan produk yang halal tetapi halalan tayyiban ya. Kenapa kita harus bergantung dengan produk yang datang dari luar sana, dari barat sana, apalagi ada indikasi mereka menyampaikan pesan-pesan tertentu. Tadi saya belum lihat secara langsung ya, sekilas saya melihat Pak Fadil bilang ada lambang Nasrani, Yahudi, Illuminati dan lain sebagainya. Kalau benar itu terjadi kan, itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha muslim, bagi para produsen, bagaimana mereka menghadirkan solusi, yaitu makanan yang tidak hanya halal ya, tetapi makanan yang baik, makanan yang sehat dan lain sebagainya. Ya, kalau masalah halal haram ya tentunya itu bukan kita juga tidak punya sumber daya. Saya misalnya tidak punya sumber daya untuk memeriksa kandungannya, zatnya atau istilahnya komposisinya, kita tidak punya sumber daya itu. Ya, tetapi MUI ya lalu Kementerian Agama mereka sudah melakukan kajian, penelitian dan lain sebagainya. Apa yang mereka putuskan sebagai kajian itu tentunya harus kita jadikan sebagai sandaran. Masalah hal-hal yang lain tentunya pemerintah harus sigap menyikapinya seperti itu ya, jangan dibiarkan saja ini menjadi nanti berita yang meresahkan masyarakat kita. Dan kita ya meninggalkan hal-hal yang membuat kita ragu. Masih banyak ya produk-produk yang jelas kehalalannya dan kadang harganya pun lebih murah ya, memberdayakan UMKM ya. Sekarang ayam-ayam goreng misalnya produksi lokal juga banyak bertebaran di mana-mana dengan rasa kualitas yang saya rasa bersaing ya. Kenapa kita tidak majukan mereka ya, kenapa kita malah masih membeli produk-produk yang membuat kita ragu Apalagi kalau benar di belakangnya ada agenda-agenda yang besar misalnya, agenda-agenda yang mengerikan, kalau itu benar-benar ada misalnya, tentunya kita harus memberikan sikap yang jelas dalam permasalahan ini. Ya, beli produk muslim ya, yang halal, yang lebih murah, memajukan bangsa kita sendiri, itu saya rasa yang harus kita kampanyekan ke depannya. Yang kedua, Panji Gumilang, ini Pak Fadil selalu update. Saya dengar sudah dijadikan tersangka ya, dan akan di pemeriksaannya, informasinya tadi pagi saya dengar akan ditangkap dalam pemeriksaan terakhir ini, Selasa. Hari ini udah Rabu, berarti kan kemarin, entah sudah dijadi ditangkap atau belum, saya belum tahu. Tentunya ini patut kita syukuri, pemerintah apa namanya sudah menunjukkan kepada kita keseriusannya di dalam menyelesaikan kasus yang sangat-sangat meresahkan masyarakat dalam kurun waktu cukup lama ya, sudah hampir 30 tahun katanya berita ini selalu menjadi berita utama di media-media apa mainstream ya, di TV-TV nasional. Tentunya kalau pemerintah sudah menetapkannya sebagai tersangka, sudah akan diadili dan lain sebagainya, tentunya ini bersyukur, kita bersyukur, dan tinggal dikawal nanti agar yang bersangkutan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabb. Apakah diperbolehkan membaca surat Yasin pada orang yang sedang sakaratul maut? Dijelaskan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis terkait dengan hal itu adalah hadis yang lemah. Ya, walaupun ulama khilaf tentang masalah tersebut. Para ulama kontemporer seperti Syekh Saleh Utsaimin dan lain sebagainya, ketika ditanya permasalahan ini, beliau katakan hadis itu lemah. Tetapi sebagian ulama menganggap hadis itu bisa dipakai. Kalau ada yang mengamalkan hal itu berdasarkan pendapat sebagian ulama yang mensahihkannya, maka tidak masalah. Ya, Allah alam bissawab. Artinya kita tidak bisa mengingkarinya, karena ini masalah khilafiyah di dalam menilai derajat hadis tersebut. Walaupun Allah alam bissawab, pendapat yang paling kuat itu hadisnya adalah lemah. Dan kalau saya tidak salah, itu pun pendapat Syekhul Islam rahimahullahu taala. Bahkan beliau menjelaskan kenapa Yasin itu dibaca bagi orang yang sakaratul maut, karena di dalamnya ada pengingat tentang akhirat dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya umrah dan haji mandiri? Kalau maksudnya haji dan umrah dan haji mandiri itu adalah kita melakukan itu sendiri, ya tergantung nanti dikembalikan kepada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana pemerintah membuat aturan. Saya mendapatkan selebaran dari kawan yang sibuk dengan bidang umroh dan haji. Dia menyebarkan surat edaran dari Kementerian Agama ya, nomor B31023 seterusnya. Surat edaran perihal surat edaran penindakan kepada pihak tidak berizin PPIU dan PPIHK yang menawarkan umroh dan haji yang tidak sesuai ketentuan. Itu kalau yang kita baca ya, disebutkan bahwa provider visa yang menjual visa ke perorangan demi mendapat keuntungan yang instan, lalu jamaah yang memiliki niat umroh mandiri atau dengan rombongan yang tidak mengantongi izin PPIU, itu bisa dipidanakan kalau dari selebaran yang saya dapatkan ya. Ini tertanggal 31 Juli 2023. Ya kalau memang aturan ini benar ya, dan itu dilarang ya, kita sebagai masyarakat ya menjalankan aturan itu ya. Walaupun sempat ramai memang kita dengar ada kebijakan dari pemerintah Saudi misalnya, boleh kita memesan tiket sendiri lalu memesan hotel sendiri, tapi saya tidak tahu sebenarnya bagaimana aturannya. Artinya al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu ya komitmen di atas syarat atau aturan yang mereka buat tentunya semuanya dibuat untuk kemaslahatan bersama, ya, di untuk kemaslahatan bersama. Ketika ada pendataan tentunya nanti bisa diberikan apa perlindungan hukum dan lain sebagainya, dan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah selama itu tidak memerintahkan kita untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, hukum asalnya kita melaksanakannya. Allah alam bissawab. Apa arti dari Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar? Iya, ya Allah, selamatkanlah kami dari apa? Api neraka. Jauhkanlah kami dari api neraka. Ya, iya, artinya memohon agar dijauhkan dari api neraka, ya, diselamatkan dari api neraka. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, ya. Atau bisa juga, ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Allah alam bisawab, insya Allah kita masih ketemu lagi hari Kamis besok dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.